السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة سبو yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam bab yang ke-21, atau kitab Tibbi bab yang ke-6. Yang berbunyi, babu istihbabir ruqyati minal aini wan namlati wal humati wan nadrati. Istihbabur ruqyah minal aini wan namlah wal humah wan nadrah. Bab dianjurkan ruqyah untuk penyakit atau disebabkan penyakit ain, kemudian penyakit an-namlah, di sini diterjemahkan borok lambung, ya. Kemudian al-humah, penyakit yang disebabkan oleh racun. Kemudian an-nadrah, an-nadrah sama dengan al-ain, pandangan. Jadi penyakit-penyakit tersebut dianjurkan untuk diruqyah. Ya, dianjurkan untuk diruqyah berdasarkan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Anjuran meruqyah karena pengaruh pandangan mata jahat. Ya. Kemudian penyakit lambung atau borok lambung, ya, penyakit khususnya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh racun, disebabkan oleh racun. Al-Imam An-Nawawi, ya, menjelaskan makna an-namlah tadi bi fathin nun wa iskanil mim, yaitu nunnya fathah, mimnya sukun, an-namlah. Ya. Asal ada makna an-namlah ini semut. Ya. Qalat namlatun, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun, dalam surah An-Naml. Ya, di sini dimaknakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu hiya quruhun takhruju minal jambi, yaitu luka-luka yang keluar dari rusuk, maksudnya dari dalam perut. Ya. Al-jam jamaknya junub, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Jadi itu makna namlah. Bisa jadi maknanya memang borok lambung, ya. Luka di dalam lambung. Nah, ini dianjurkan untuk pengobat. Salah satu bentuk pengobatannya adalah ruqyah. Ya, adalah ruqyah. Kemudian racun. Racun yang juga telah kita bahas ada bab khusus tentang racun di mana Nabi SAW diracuni, maka penyakit yang disebabkan oleh racun juga dianjurkan untuk diruqyah. Ya. Kita baca hadis, hadis di bawah bab ini, hadis yang pertama, hadis nomor 5660. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir an Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, kata al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, ayahnya Abdurrahman, salah seorang dari kibar tabi'in, ya, ia bertanya kepada gurunya Aisyah. Aisyah ternyata memiliki murid-murid dari laki-laki yang sangat banyak. Ya, di sini salah satu dari muridnya adalah Aswad ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Muridnya ini bertanya kepada beliau, sa'altu Aisyata anir ruqyah, saya bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah, ya, tentang ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Faqalat, maka Aisyah menjawab radhiyallahu ta'ala anha, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli baitin minal ansar. Rakhasa Rasulullah SAW li ahli baitin minal ansar. Jadi meruqyah ini diberikan oleh Nabi kelonggaran diizinkan oleh Nabi untuk sebuah keluarga dari kaum ansar untuk meruqyah. Ya, untuk meruqyah diizinkan oleh Nabi mereka ini li ahli baitin, untuk sebuah keluarga minal ansar, dari kaum ansar. Dan mereka akan ada penjelasannya pada hadis-hadis yang akan datang. Ini pada hadis pada halaman 437, hadis yang kedua, li Ali Hazmin, yaitu Al-Amr bin Hazm, keluarga Amr ibnu Hazmin. Ini itu yang dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Jadi keluarga Amr ibnu Hazmin dari Ansar, mereka ini karena memang sebelum Islam mereka sudah berprofesi sebagai keluarga yang mengobati orang sakit dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah. Nanti di hadis-hadis yang terakhir mereka akan tanyakan kepada Nabi SAW tentang ruqyah ketika Nabi melarang. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian hadapkan kepada saya ruqyah kalian. Maksudnya dibacakan kepada Nabi atau dituliskan untuk dibacakan kepada Nabi. Ya, untuk menilai bacaan ruqyah mereka itu benar atau tidak. Ketika Nabi SAW mendapati bacaan ruqyah mereka tidak menyimpang, karena nanti bab selanjutnya tentang ini, ya, maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk melanjutkan profesi mereka. Ya, jadi Nabi SAW mengizinkan. Jadi meruqyah ini bukan meruqyah orang sakit, bukan sebuah sebuah anjuran untuk semua orang bisa membuka lahan pekerjaan. Kalau seandainya ini semua persahabat bisa melakukannya, karena Nabi sudah mengajarkan bacaan-bacaan tadi. Buka klinik ruqyah, tiba-tiba ada yang lain membukanya lagi, ada yang lain mukanya lagi. Ini sangat tidak dianjurkan. Kalau ini memang dianjurkan, maka Nabi SAW akan mengizinkan semua untuk melakukannya. Tetapi Nabi SAW hanya ketika itu mengizinkan li ahli baitin atau li ahli baitin minal ansar. Itu pun sudah diseleksi oleh Nabi bacaan-bacaan yang dibaca oleh mereka. Ya, jadi ini maksudnya bahwa Nabi mengizinkan, kata Aisyah, memberikan izin untuk ahli baitin min ansar, dan itu pun Nabi SAW berikan penyakit-penyakitnya. Ya, berikan kategori penyakit yang dianjurkan untuk diruqyah. Seperti firruqyati min kulli dhi humah. Meruqyah dari setiap penyakit yang disebabkan oleh racun. Ya. Humah di sini artinya adalah sum, racun. Jadi penyakit apapun, ya, bisa jadi racun ini yang membuat nanti borok lambung, ya, bisa jadi penyebabnya. Jadi intinya semua penyakit yang disebabkan oleh racun, maka Nabi SAW mengizinkan untuk usaha mengobatinya dengan membaca ruqyah. Ya, bukan berarti ada yang tidak ada pengobatan yang lain seperti adanya obat-obat yang diminum. Ya, ini ruqyah kan bacaan. Ruqyah bacaan. Ya, ini hadis yang pertama, dan hadis ini menegaskan bahwa penyakit yang disebabkan oleh huma atau humatun, racun, ini dianjurkan oleh Nabi untuk diruqyah dengan ruqyah yang syar'i, dengan ruqyah yang tidak menyimpang maknanya. Ya. Ini hadis yang pertama, dan hadis ini menegaskan secara khusus tentang penyakit yang disebabkan oleh racun. Hadis yang kedua, 5661, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Mughirata an Ibrahima anil Aswad. Aswad yang tadi, Aswad ibnu Yazid An-Nakhai, an Aisyah radhiyallahu anha qalat rakhasa Rasulullah SAW li ahli baitin minal ansar, yang tadi adalah Amr ibnu Hazm, fi ruqyati minal huma, untuk meruqyah dengan dari penyakit huma, itu penyakit demam panas atau penyakit yang disebabkan oleh racun, ya, penyakit yang disebabkan oleh racun. Itu hadis yang kedua, dan sama dengan hadis yang pertama berkenaan dengan ruqyah dari penyakit racunnya. 5662, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa ibnu Abi Umar wallafzu libni Abi Umar qalu haddathana Sufyan an abdi rabbihi ibni Sa'idin an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan lagi Al-Aswad yang meriwayatkan dari Aisyah, tetapi Amrah bintu Sirin, Amrah bintu Abdul Rahman. Amrah bintu Abdul Rahman salah seorang tingkatan awal generasi tabi'in. Amrah bintu Abdul Rahman, ulama besar dari kalangan perempuan, perawi hadis, dan dia salah satu dari murid terdekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Amrah bintu Abdul Rahman. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu aw kanat bihi qurhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ini salah satu ruqyah Nabi juga. Ya, ini salah satu ruqyah Nabi Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ujung-ujungnya nun semua, na ya, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Empat kalimat ya. Qala ibn Abi Shaybah yusfa wa qala Zuhair li yusfa saqimuna ya. Hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW apabila ada seseorang yang sakit ya, yang penyebabnya adalah tadi asyai'a minhu ya. Karena idza istakal insanu syai'an minhu, apabila ada seseorang yang mengeluhkan penyakit darinya, maksudnya dari yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari al-huma, dari racun ya. Ini penyakit pertama, dan sudah ada dua hadis sebelumnya yang menegaskan adanya ruqyah untuk penyakit ini. Orang yang kena racun, orang yang kena racun kemudian akibatnya banyak penyakit yang muncul olehnya, maka pengobatannya salah satu adalah ruqyah. Itu yang pertama. Kemudian au kanat bihi qarhatun, atau dia memiliki qarha, itu yang tadi penyakit dari di usus ya. Di sini terkena borok. Borok itu apa ya? Penyakit yang sudah membusuk ya. Luka yang sudah membusuk. Borok lambung. Ya. Ini qarha. Ini yang penyakit pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh huma, dan itu sudah ada di sebelumnya dua. Kemudian yang kedua qarhatun, luka di lambung, borok di lambung, di usus. Kemudian au jurhun, atau luka di luar. Luka jurhun. Jadi luka ini sedua-duanya luka, tapi luka di dalam usus itu artinya, itu makna apa kata-katanya dalam bahasa Arab qarhun. Sementara luka di luar jurhun. Ya. Kedua-duanya luka di luar jurhun, luka di luar. Ya, berarti ada sudah ada tiga penyakit di sini yang disebabkan oleh racun, kemudian borok di lambung, kemudian luka di luar. Maka Nabi SAW melakukan ini. Ada dua yang dilakukan oleh Nabi untuk penyakit tersebut. Ini lebih rinci dari sebelumnya. Ada dua yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, ini salah satu dari bentuk pengobatan Nabi. Yang pertama dia qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha. Nabi SAW berbuat dengan jarinya seperti ini. Kata-kata seperti ini itu kan harus diterangkan oleh guru kepada murid. Ya. Jadi ketika Aisyah menyampaikan Nabi SAW berbuat dengan jarinya begini, dia sampaikan kepada Amrah. Nanti akan dijelaskan oleh Sufyan ya. Ya. Dan Amrah menyampaikan pula kepada muridnya Abdurrabbihi Ibnu Sa'id. Nah, kemudian di sini dalam riwayat ini Sufyan yang menjelaskan kepada kita. Ya. Di riwayat perbuatan Sufyan itu secara lisan. Sementara Aisyah kepada Amrah dengan perbuatan. Ya. Dengan perbuatan, tetapi tidak disebutkan dengan lisan. Jadi Amrah melihat Aisyah melakukan dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh Nabi, yang dilihat oleh Aisyah. Kemudian Amrah ketika menjelaskan kepada Abdurrabbihi bin Sa'id, muridnya, dia sekedar berbuat saja tanpa menceritakan dengan lisan. Ya. Sementara begitu juga Abdurrabbihi bin Sa'id. Abdurrabbihi bin Sa'id juga berbuat seperti yang dia lihat dari gurunya Amrah tanpa menceritakan dengan lisan. Ya. Nabi SAW berbuat begini. Jadi dilihat oleh muridnya. Ya. Sementara di sini, nah inilah luar biasanya kelebihan seseorang dari yang lain. Sufyan ya, diceritakan oleh muridnya Ibnu Abi Umar atau Zuhair bin Harbin, yaitu guru dari Imam Muslim, bahwa Sufyan wawada'a Sufyanu sabbabatahu bil ardi. Jadi muridnya Sufyan ini yang menceritakan apa yang dia lihat Sufyan berbuat. Ya. Paham apa yang saya maksud? Ya, Aisyah tidak bercerita dengan lisan, tapi dia tunjukkan dengan perbuatan. Jadi kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh Aisyah kalau tanpa ada penjelasan tentang Sufyan. Ya. Amroh juga demikian, dia tidak bercerita, muridnya tidak menceritakan apa yang diperbuat oleh Amroh. Ya. Abdurrabbin bin Sa'id juga tidak Sufyan tidak menceritakan apa yang diperbuat oleh Abdurrabbih bin Sa'id. Sementara gurunya Imam Muslim di sini tiga orang, Abu Bakar, Zuhair bin Harbin, Ibnu Abi Umar, menceritakan apa yang diperbuat oleh Sufyan yang dilihat dari gurunya Abdurrabbih bin Sa'id. Apa yang diperbuat oleh Sufyan di sini itu yang membuat kita bisa paham karena sudah diceritakan. Karena hadis ini kan terpotong. Sampai ke kita tidak ada lagi yang menjalurkan, menghubungkan kepada kita dengan sanak-sanak seperti ini. Ya, maka kata murid-muridnya Sufyan, wa wada'a Sufyanu sabbabatahu bil ardi. Maka Sufyan meletakkan telunjuknya di tanah. Ya, ditekankan ke tanah. Telunjuknya sebaba atau ke tanah, jadi ditempelkan ujung telunjuk itu ke tanah, bukan diambil tanah segenggam ya anda, tangan itu ditempelkan ke tanah. Nah, kemudian Nabi SAW thumma rafa'aha, kemudian diangkat, kan lengket debu di ujung telunjuknya, lalu dia dimantrailah. Ya, tangan dengan adanya bekas-bekas tanah yang menempel di sana dimantrai, dan ini mantranya, ini ruqyahnya, bismillahi turbatu ardina, dengan menyebut nama Allah inilah tanah negeri kami. Ya, ini yang ditunjuknya tadi, ya, tanah negeri kami, biriqati ba'dina, dengan bercampur liur sebagian dari kami. Ya. Tidak tahu dari mana, mungkin saja ada hembusan untuk orang yang sakit tadi. Ya, ada hembusan, ada tanah. Ya. Atau sebelum dia melempelkan telunjuknya ke tanah, dia campurkan dengan ludah dulu agar menempel. Bisa jadi. Ya, tadi sempat saya baca juga dalam Sahih Bukhari, tetapi tidak ada penjelasan tentang ini. Ya. Makna dari bercampurnya tanah dengan air liur, bisa jadi tanah ada di tangan sementara air liur yang dihembuskan, atau kemungkinan sebelum ditempelkan ujung telunjuk itu ditempelkan dengan air ludah, kemudian dilengketkan ke tanah, akhirnya menempel tanah di ujung telunjuk. Itu kemungkinan-kemungkinan yang ada dari mantra ini. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina, bercampur dengan ludah sebagian kami, liyusfa bihi saqimuna, agar yang sakit di antara kami sembuh. Inilah permohonan. Jadi ruqyah itu kan meminta kesembuhan. Liyusfa bihi saqimuna. Melakukan itu semua, adanya tanah, adanya air liur, ya, agar seorang yang sakit dari kami sembuh dengan tadi. Jadi itu penyebab biizni rabbina, seizin Rabb kami, pencipta kami Allah Subhanahu wa taala. Inilah mantra Nabi sallallahu alaihi wasallam dan proses pengobatannya, yaitu dengan meletakkan ujung telunjuk ke tanah. Kemudian tentu ditempelkan ke mana yang sakit, makanya ada luka tadi. Kalau seandainya di dalam, maka di perutnya ditempelkan, digosokkan, ya, dioleskan. Ya, bila mana di luka di luar, tentu di sekitarnya. Ya, apa yang tadi menempel di telunjuknya, kemudian hembusannya juga, bila mana itu maknanya dihembuskan, atau air ludah yang sudah bercampur dengan tanah dipoleskan di sekitar luka bila mana di luar. Kemudian doa liyusfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ya, biidni rabbina. Kemudian Imam Muslim membawakan, kan ada gurunya tiga tadi, Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Ibnu Abi Umar. Nah, mereka ini sedikit berbeda lafaznya sebagian ya. Ibnu Abi Syaibah mengatakan yusfa bihi saqimuna. Sementara yang lainnya liyusfa, sebagaimana lafaz yang ada lamnya sebelum yusfa, liyusfa. Terserah kita ketika kita membacakan mantra ini dengan yusfa bihi saqimuna atau liyusfa bihi saqimuna, tidak mengapa karena kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini hadis ini yang pertama kali yang kita ambil adalah dianjurkannya dilakukannya ruqyah oleh Nabi untuk penyakit-penyakit tadi. Untuk penyakit penyebabnya huma, ya racun, kemudian penyakit luka atau borok di lambung, atau penyakit luka di luar. Penyakit luka di luar. Dan Nabi SAW bacakan mantra ini, khusus mantranya, dan bisa juga mantra yang lain. Bisa mantra yang telah kita pelajari, adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi, isfi wa anta syafi, wasfi wa anta syafi, la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Syifa'an la, ini mantra bisa jadi dibaca untuk ini, dan bisa jadi mantra yang ada di sini dalam riwayat ini, bismillahi turbati ardina, turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa bihi saqimuna biizni rabbina, yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ya, itu hadis yang ketiga. Naam. Ya, maaf. 443 ya. Ya, ya. Maksud hadis di atas adalah SAW mengambil dari ludahnya sendiri dengan jari telunjuknya. Nah, itu tadi. Bisa jadi itu karena dalam riwayat tidak ada ya. Benar, saya sudah baca ini dari sudah tandai ya, cuma lupa. Ini sudah saya tandai. Mengambil dari ludahnya sendiri dengan jari telunjuknya. Berarti ditempelkan jari dulu ke lidah, ya, atau ke mulut, lalu beliau meletakkannya di atas tanah sehingga sedikit dari tanah itu menempel pada jari beliau. Lalu mengusap tempat yang luka atau yang sakit sambil mengucapkan perkataan tersebut. Wallahu a'lam. Ini perkataan Al-Imam Nawawi. Ya. Kata Imam Nawawi. Jadi inilah apa bagusnya kita memahami hadis-hadis dari penjelasan para ulama. Alhamdulillah, karena memang sudah saya baca, cuma rujukannya saja tidak nampak tadi, maka kemungkinan-kemungkinan tadi, kemungkinan kalau bukan seperti yang disifatkan oleh Nawawi, bisa jadi dengan tadi. Karena di hadis ruqyah yang sebelumnya kita ada hembusan, ya, ada nafas, ya. Yaitu embusan yang terkadang bercampur dengan air ludah, bisa jadi itu, dan bisa seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Jazakallahu khair. Kemudian hadis berikutnya 5663. Imam Muslim rahimahullahu taala, sebelum kita lanjutkan, ini semuanya perlu prakteknya. Jadi perlu diterapkan. Ya, kalaupun memang dengan apa yang kita lakukan kita belum mendapatkan kesembuhan, tapi kita sudah berpahala. Ya, kita sudah berpahala di samping kita mengikuti dan mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya, bisa jadi itu sebagai sebab kesembuhan. Bisa jadi Allah tidak menjadikan itu sebab kesembuhan, tapi kita tetap berpahala. Ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, 5663 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakr wa Abu Quraib wal lafdhu lahumā haddatsana Muhammad ibn Bishr an Mis'ar qala haddatsana Ma'bad ibn Khalid an ibn Shaddad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruha an tastarqiya minal aini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga perawi hadis ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk meminta ruqyah atau meruqyah dengan dari penyakit ain. Ya, jadi sudah ada beberapa penyakit diriwayatkan sebelumnya dan tinggal ain yang belum ada dan sekarang sudah ada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, menyuruh dia untuk membacakan ruqyah. Ini bukan untuk meminta ruqyah ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin menyuruh untuk meminta ruqyah. Karena beliau telah menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa salah satu dari kriteria sifat orang yang masuk surga ya tanpa melalui proses penghisaban adalah ketika adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ya. Kalau Nabi sallallahu menjelaskan begitu, nah akan mungkin dia menyuruh untuk meruqyah, meminta ruqyah. Berarti maksudnya di sini adalah untuk meruqyah sendiri. Ya, untuk meruqyah sendiri. Kana ya'muruha an tastarqiya. Walaupun terjemahannya itu ya. Ya. Bahwasanya Nabi dahulu Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk meminta. Memang asal makna istirqa yastarqi ya adalah meminta. Ya, meminta. Tetapi bila mana kita gabungkan dengan pemahaman hadis yang lain, maka tidak akan mungkin bertentangan ya. Di satu sisi Nabi SAW menjelaskan kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab ya adalah tidak meminta ruqyah, sementara di sini dia menyuruh. Berarti dia tidak menginginkan umatnya untuk menjadi 70 ribu orang tadi, apalagi istrinya. Ya. Kau tidak perlulah masuk surga tanpa hisab, maka mintalah ruqyah. Saya rasa tidak logis. Ya. Maka karena memang sigat istaf'ala ini bisa bermakna tadi meminta seperti istasqa meminta turun hujan, kemudian istaghfara meminta ampun. Ini timbangannya kan istaf'ala ya hampir sama dalam yang belajar ilmu bahasa Arab, tetapi tidak semua timbangan ini bermakna meminta. Tidak mana minta seperti istakhraja mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Istakhraja mengeluarkan. Jadi maka istarqa memang asal makna adalah meminta seperti terjemahan di sini, tetapi bila mana kita ingin memahami benar menggabungkannya dengan riwayat yang lain, maka makna istarqa di sini atau tasarqiya adalah meruqyah. Ya, Nabi SAW perintahkan Aisyah untuk meruqyah dirinya dengan ruqyah dari penyakit ain. Ya, dari penyakit ain. Dan kita tahu bahwa Aisyah tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan bahwa dia kena ain. Berarti ain ini pengobatannya terbagi dua, pengobatan untuk menghindar dan melindungi diri. Ya, makanya Nabi mengajarkan doa setiap pagi. Ya. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Ini termasuk benteng dari penyakit ain. Ya. Dan Nabi juga meruqyah anaknya, meruqyah cucunya. Ya. U'idzukuma bikalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini ada kata ainnya, jadi melindungi sementara Hasan dan Husain tidak kena ain. Ya. Jadi pengobatan untuk orang yang belum terkena melindungi diri, menjaga diri dengan ruqyah, dan untuk orang yang terkena juga sudah ada tuntunan untuk pengobatannya. Sebagaimana yang telah kita pelajari, pengobatan dari penyakit ain. Dibacakan ruqyah juga, kemudian dimandikan atau disirami dengan air bekas badan orang yang menyebabkan dia kena ain, orang yang melihatnya. Dengan mencuci muka orang tadi, berkumur-kumur mencuci muka, mencuci tangannya, kemudian lututnya, kemudian ujung kakinya di dalam bejana. Jadi tidak keluar air tersebut, semuanya masuk ke dalam bejana, kembali ke bejana, nanti dari arah belakang disiramkan ke orang yang terkena ain, sebagaimana yang telah kita pelajari. Jadi di sini yang berkenaan dengan bunyi bab yaitu meruqyah dari penyakit ain. Borok lambung sudah, huma sudah, dan sekarang ain. Ya, jadi ini kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Hadis berikutnya 5664 sebatas sanad saja ya. Kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Mis'arun bihadzal isnad. Ya. Mislahu seperti hadis sebelumnya bahwa Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk meruqyah dari penyakit ain. Ya, dari penyakit ain. 5665 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Ma'bad ibn Khalid an Abdullah ibn Shaddad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam ya'muruni an astarqiya min al-ain. Persis dengan yang tadi, cuma lafaznya di sana amaraha, sekarang amarani, cerita langsung dari Aisyah. Nabi menyuruh saya ya, untuk meruqyah dari penyakit ain. Ya. 5666 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Asim min al-Ahwal an Yusuf ibn Abdullah an Anas ibn Malik. Ini hadis Anas. An Anas ibn Malik fi ar-Ruqah. Dari Anas bin Malik tentang ruqyah. Qal, kata Anas, rukhisa fil humati wan namlati wal aini. Ya. Ditanya Anas tentang ruqa, itu tentang ruqya, kata Anas sudah diizinkan atau diberikan kelonggaran untuk meruqyah dari penyakit huma yang disebabkan oleh racun. An-namlah tadi qurhun dalam hadis Aisyah nomor 5662 yaitu qurhun an-namlah. Itu yang ada bunyi dalam bunyi babnya yang borok lambung an-namlah atau qurhun wal ain dan penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ini sudah ada ketiga-tiganya dalam hadis Anas. Sementara hadis Aisyah banyak yang memisah-misahkan tentang bolehnya meruqyah dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, hadis pertama tentang huma, kedua juga demikian, ketiga tentang huma, kemudian qurhun penyakit luka di dalam, kemudian jurhun luka di luar. Ya. Kemudian hadis Anas di sini, kemudian hadis Isa mengkhususkan tentang ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Sementara hadis Anas ini mengumpulkan ketiga-tiganya. Ya. Penyakit disebabkan oleh racun huma, enamlah penyakit borok lambung, kemudian yang ketiga al-ain. Ya. Ada catatan dari Imam Nawawi yang perlu kita pahami. Ya, kata Imam Nawawi, laisa ma'nahu takhsisu jawaziha bihadhihi thalatha. Mungkin halaman yang tadi disebutkan juga ya. Halaman yang tadi ini halaman 444 baris yang kedua ya, bukan berarti bahwa ruqyah hanya dibolehkan untuk ketiga penyakit itu ya, jadi ungkapan tadi itu tidak mengkhususkan tiga penyakit saja, akan tetapi maksudnya adalah bahwa Nabi SAW ditanya tentang ketiga penyakit tersebut apakah boleh diruqyah, Nabi mengizinkan. Lalu beliau mengizinkan ruqyah padanya ya, ketika ditanya tentang tiga maka diizinkan oleh Nabi. Seandainya beliau SAW ditanya tentang selain ketiga penyakit itu, maka pastilah beliau akan mengizinkan ruqyah padanya juga. Kenapa? karena beliau telah mengizinkan orang lain untuk melakukan ruqyah pada selain penyakit-penyakit tersebut atau penyakit-penyakit itu. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah melakukan ruqyah pada selain ketiga penyakit tersebut. Jadi bukan mengkhususkan penyakit itu. Ya, pusing misalnya, boleh tidak diruqyah? Boleh, karena yang tiga itu bukan untuk menyempitkan. Artinya bukan hanya tiga ya, penyakit saja yang diizinkan oleh Nabi untuk meruqyah. Ini catatan dari Imam Nawawi. Ya, catatan dari Imam Nawawi. Hadis berikutnya 5666. 67. 5667. Benar ya? Kata Imam Muslim, "Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya ibn Adam an Sufyan, qala ha'un wa haddatsani Zuhair ibn Harb, qala haddatsana Humaid ibn Abdul Rahman, qala haddatsana Hasan wa huwa ibn Salih, kilahuma an Asim an Yusuf ibn Abdullah an Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al-'ain wal humati wan namlah." Tiga yang tadi di hadis yang pertama. Wa fi hadisi Sufyan Yusuf ibn Abdullah ibn al-Harith. Wa fi hadisi Sufyan ya, Yusuf bin Abdullah ibn al-Harith. Ini tentang lengkapnya nama seseorang. Di hadis yang lain hanya Yusuf bin Abdullah. Di sini ditambahkan lagi kakeknya Yusuf bin Abdullah ibn al-Harith. Itu saja perbedaannya. Sementara isi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Tentang pengobatan ruqyah dengan dari penyakit tiga, ya tiga penyakit, ain, huma, dan namlah. 5668. Ya mungkin hanya kita, ya, bila mana hadisnya baru maka kita akan berikan ulasan. Kalau tidak kita lanjutkan. 5668. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud qala haddatsana Muhammad bin Harbin قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير sebelumnya زينب بنت أم سلمة sahabat juga ya. زينب بنت أم سلمة sahabat perempuan anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ibunya istri Nabi. Ya. Ummu Salamah ibunya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia nikahi setelah suaminya meninggal dunia, bapaknya Zainab. Abu Salamah yang kalau kita berbicara tentang menutup mata mayat setelah meninggal, ya itu dilakukan Nabi pada Abu Salamah. Kemudian tentang doa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah saya ganjaran pahala lantaran musibah ini, kemudian gantikan untuk saya apa yang sudah hilang. Ya, dan terjadi berlaku untuk Ummu Salamah ketika dia diajarkan Nabi doa ini, dia tidak membayangkan akan dinikahi oleh Nabi. Dan bahkan dia berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Allah berikan dia Nabi SAW. Ini Ummu Salamah zaujun Nabi SAW, istri Nabi, dan Zainab anaknya juga sahabat. Ya. Zainab anaknya juga sahabat Nabi, makanya Urwah bin Zubair. Ya. Yang biasa meriwayatkan dari bibinya Aisyah, sahabatnya. Istri Nabi juga, dan di sini dia dari Ummu Salamah melalui perantara, dari istri Nabi Ummu Salamah melalui perantara yaitu Zainab bintu Ummu Salamah. Zainab ini seringkali dinasabkan kepada ibunya, ya, dan kadangkala perawi hadis menasabkannya kepada ayahnya, Zainab bintu Abi Salamah. Tapi yang masyhur dinasabkan kepada ibunya, kenapa? Agar dia dikenal, masyhur. Ya. Ibunya terkenal karena istri Nabi SAW, dan sarafun nasab dinasabkan kepada ibunya karena ibunya istri Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW qal, Nabi SAW berkata, li jariyatin fi baiti Ummi Salamah, kepada seorang budak perempuan yang berada di rumah Ummu Salamah, istri Nabi, zaujin Nabi SAW. Ra'a biwajihiha saf'ah, Nabi melihat di wajahnya ada pucatnya. Saf'ah di sini kata Imam Nawawi adalah kuning, yakni biwajihiha sufrah, ya, bukan pucat, dan sebagian ada mengatakan bahkan hitam, ya, agak kehitam-hitaman, ya. Kata Imam Nawawi, amma suf'atu atau saf'atu fabisin muhmala maftuha thumma fa sakina waqad fasaraha fil hadis bisufra. Dalam hadis itu juga ditafsirkan dengan warna kulit wajahnya, wajahnya warnanya kekuning-kuningan, ya, biwajihi saf'a faqala biha biha nadhra. Kata Nabi mendiagnosa, dan Nabi SAW mengatakan ini terkena pandangan mata, ya, biha nadhra, itu yang ada dalam hadis tadi dalam bunyi bab nadhra, ya, nadhra yaitu sama dengan ain, ain mata, nadhra pandangan, dan penyakitnya itu juga. Kata Nabi, anak ini atau budak perempuan ini kena penyakit ain. Mungkin ciri-cirinya itu yaitu warna wajahnya itu kuning. Fastarqu laha yakni biwajihiha sufra. Ini tafsir, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk diruqyah. Ya, bacakan ruqyah untuknya. Jadi sekarang Nabi SAW perintahkan penghuni rumah untuk meruqyahnya. Fastarqu laha. Ya, fastarqu laha. Ini perintah untuk, ya, anjuran Nabi untuk meruqyah dari penyakit nadhrah yang ciri-cirinya warna wajah kekuning-kuningan, ya, safra, ya, berwarna kuning. Ini hadis yang isinya juga anjuran untuk meruqyah dari penyakit nadhrah, yaitu penyakit pandangan mata yang disebabkan oleh pandangan mata. 5669. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi qala haddatsana Abu Asim an ibn Jurayd qala wa akhbarani Abu Zuhair Abu Zubair qala annahu sami'a Jabir bin Abdullah, ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaqul rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ali Hazmin. Ini yang tadi saya maksud dari perkataan Aisyah, ada keluarga dari Ansar yang diizinkan Nabi melanjutkan kebiasaan mereka sebelum Islam, yaitu mengobati orang dengan ruqyah. Ya, mengobati orang dengan ruqyah, dengan catatan memang seperti yang akan dipelajari pada bab setelah ini atau setelah itu lagi. Ya, bab setelah ini langsung, ya. Ya. Dengan catatan tidak ada unsur kesyirikan. Ya. Fi ruqyatil hayyah, Nabi SAW mengizinkan keluarga Hazmin tadi untuk meruqyah dari penyakit sengatan atau gigitan ular. Gigitan ular. Ini kan bisa, ya. Gigitan ular. Ini tambahannya. Berarti memang apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi, bahwa yang tiga dalam hadis Anas dan juga dalam hadis Aisyah itu bukan menyempitkan bahwa mengobat dengan ruqyah itu hanya tiga untuk tiga penyakit tadi. Ternyata di sini Nabi SAW mengizinkan untuk meruqyah dari penyakit sengatan atau gigitan ular. Wa qala li Asma binti Umais, dan Nabi juga mengatakan kepada Asma binti Umais, mali ara ajsama bani akhi dhari'ah. Ini untuk kasus yang lain. Kata Nabi kepada Asma binti Umais, kenapa saya melihat badan anak dari saudara saya, maksudnya ini anak Ja'far, ya, anak Ja'far bin Abi Talib, ya, anak Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib meninggal di perang apa? Mu'tah. dari tiga pemimpin pasukan perang yang dipilih oleh Nabi, salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib yang juga gugur syahid di waktu itu, dan Nabi SAW ini terkait dengan takziah. Nabi SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan oleh kalian untuk keluarga Ja'far, maksudnya istri dan anak-anaknya, makanan. Ya, fa innahu qad atahum ma yushiluhum, karena sekarang mereka disibukkan dengan kesedihan sehingga tidak akan ada mood untuk memasak makanan. Jadi salah satu dari tuntunan Nabi SAW adalah membuatkan makanan untuk mereka yang ditimpa musibah. Ya, ini Ja'far yang anak-anaknya banyak, dan Nabi SAW selalu memantau mereka. Sekarang dia justru menanyakan kepada Asma bintu Umais, kenapa saya melihat anak dari saudara saya ini kurus-kurus, ya, dari'a nahifa, badannya kurus-kurus. Tusibuhumul haja, kemungkinan mereka ditimpa oleh penyakit ain, ya, al-haja, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi juga, ya, pada halaman 30. Tidak ada penjelasan, cuma menjelaskan tentang makna dhari'ah, yaitu kurus. Ya. Nabi menyatakan bahwa kemungkinan mereka disebabkan oleh al-hajah. Di sini apa artinya? Ditimpa penyakit. Ini kurusnya karena penyakit. Qalat la walakinil ainu tusri'u ilaihim. Kata Asma, bukan karena sakit, yang mungkin sakit perut, ya, atau kurang gizi, ya, tetapi kata Asma justru disebabkan oleh penyakit ain. Ya, la walakinnal ainu tusri'u ilaihim qala irqihim. Nah, ini makna istarqi tadi. Kata Nabi SAW, ruqyahi dia atau mereka. Diperintahkan oleh Nabi Asma binti Umais untuk meruqyah mereka. Qalat fa'aradtu alaihi, dan kata Asma, saya hadapkan kepadanya, maksudnya bacaan yang akan saya baca, faqala irqihim, kata Nabi, bacakan bacaan itu. Ya, jadi direkomendasi oleh Nabi bacaan tersebut, dan bisa jadi itu bacaan yang sesuai dengan kriteria ruqyah yang diizinkan oleh Nabi, walaupun mungkin tidak ada diajarkan Nabi, tetapi isinya permohonan, ya, ya Allah, engkau yang menyembuhkan ini penyakit yang sudah kami usahakan untuk mengobati, maka sembuhkanlah. Ini termasuk ruqyah. Ruqyah itu kan doa, ya. Seperti dari kita dapatkan dari ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita membacakan, ya, ke air ini, air-air yang halal saya dapatkan, kemudian saya bacakan kepadanya Al-Fatihah, kemudian saya mohon kepada engkau untuk menyembuhkan, ini juga ruqyah. Bila mana bukan dalam bentuk lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Asma bintu Umais membacakan sesuatu, dan sebelum dia bacakan, dia hadapkan kepada Nabi, dan Nabi perintahkan untuk melanjutkan ruqyahnya. Tersisa juga lagi, ya, 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Ya, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saya lupa menyimpulkan pembahasan kita ini tentang ruqyah yang dianjurkan dianjurkan meruqyah penyakit-penyakit tersebut, dan penyakitnya sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Aisyah, hadis Anas, dan juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Dan kesimpulan Imam Nawawi juga, catatan Imam Nawawi itu perlu kita perhatikan, bahwa bukan hanya untuk penyakit-penyakit tersebut, ya, dianjurkan untuk ruqyah dan penyakit-penyakit yang lain. Dan ruqyah ini sebagaimana yang jelas yang terus kita sampaikan, kita sendiri yang untuk meruqyah diri kita, kemudian bila mana kita ingin memberi manfaat untuk orang lain, kita bacakan. Tetapi untuk meminta untuk ruqyah ini, mungkin kalau memang kita melakukannya tidak ada masalah, bukan berdosa, dan juga tidak berkurang pahala. Cuma tingkatan yang dijanjikan oleh Nabi mungkin kita tidak mendapatkannya. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Ini sudah kita jelaskan ya, penyakit pandangan mata ini ada dua penyebabnya. Yang pertama pandangan mata hasad, yang memang menginginkan nikmat orang tadi hilang, rusak. Kalau dia tampan, rupawan, mungkin dengan pandangan mata iri tersebut, maka dia sakit, ya, terbakar wajahnya atau pincang, cacat. Ini penyakit pandangan mata yang disebabkan oleh hasad. Karena hasad itu maksudnya adalah menginginkan nikmat hilang dari orang lain, dan bisa jadi karena kekaguman yang luar biasa. Ini tidak ada hasadnya, cuma karena kekaguman. Itu yang terjadi pada Sahal bin Hunayf, ya. Sahal bin Hunayf sahabat Nabi, yang memang ada seseorang melihat dia sedang mandi yang kulitnya luar biasa putihnya, sehingga kekagumannya yang luar biasa ini yang membuat dia terkena penyakit ain. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.